kami dan seksi. Mengapa kamu tak sebaliknya jadi pacarku saja? Siang ku ingat kamu, malam ku ingat kamu, makan dan minumnya kamu, semua itu kau juga. Aku anak yang soleh, kamu rajin beribadah. Mengapa kamu tak sebaiknya jadi pacarku saja? Siang ku ingat kamu, malam ku ingat kamu,